Aktivitas sehari-hari, baik bekerja ataupun berolahraga, kadang tidak mengenal waktu. Oleh sebab itu, bila perlu, minum pil sehat. Pil sehat membantu memelihara kebugaran tubuh Anda. Bugarkan tubuh Anda, bila perlu minum pil sehat. Ingin bugar, bila perlu minum pil sehat. Badan sehat adalah dambaan kita semua. Agar badan bugar, bila perlu minum pil sehat. Sediakan di kotak obat Anda. Pil sehat. Pil sehat. Pil sehat. Pil sehat. Produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.